Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hak yang keenam, yaitu tentang hak suami istri. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hak yang ketujuh. Al-haqqus sabi'u huququl wulati warra'iyyati. Hak yang ketujuh, yaitu hak-hak pemerintah, penguasa, dan hak-hak rakyat. Hak-hak penguasa atau hak-hak pemerintah dan hak-hak rakyat. Karena urusan kehidupan manusia ini tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa tegak tanpa ada penguasa dan rakyat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan mensyariatkan agar kaum muslimin, agar supaya kaum muslimin itu memiliki imam, memiliki penguasa, memiliki pemimpin. Agar supaya dengan adanya penguasa, adanya pemerintah, adanya rakyat, bagi kalangan kaum muslimin, agar supaya agama kaum muslimin ini terjaga, agar supaya kehormatan kaum muslimin terjaga, agar supaya harta benda kaum muslimin terjaga, dan agar supaya jamaah persatuan kaum muslimin juga terjaga. Dan ini merupakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal ini tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terwujud kecuali ditunaikannya hak-hak kedua belah pihak, antara hak penguasa sebagai pemerintah dan hak rakyat. Apabila hak masing-masing dari kedua belah pihak, antara penguasa dan rakyat, antara pemerintahan dan rakyat ini ditegakkan, maka tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya pemimpin bagi kaum muslimin, adanya rakyat yang dipimpin untuk menjaga agama, kehormatan, harta benda, persatuan itu akan terwujud. Nah, apa hak-hak penguasa, hak-hak pemerintah, dan hak rakyat yang mesti harus ditunaikan dan ditegakkan? Maka penulis sini, Syaikh Ibnu Taimin akan membahas, akan membawakan pada hak yang ketujuh. Qala al-musannif, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-wulatu humul ladhina yatawallawna umural muslimina. Al-wulatu, pemerintah atau penguasa, adalah mereka orang-orang yang mengurusi, orang-orang yang mengurusi, menguasai urusan-urusannya kaum muslimin. Al-wulat, al-wulatu ini jamak dari walin. Walin, al-waliu, jamaknya itu wulat. Para penguasa atau pemerintah, mereka itu adalah orang-orang yang mengurusi atau menguasai urusan-urusannya kaum muslimin. Sawa'an kanatil wilayatu 'amatan karra'isil a'la fid-daulah am khasatan karra'isi ala idaratin muayyanatin au amalin muayyanin. Sama saja, baik wilayah itu, sama saja baik wilayah yaitu pemerintahan itu amatan secara umum, seperti pemimpin tertinggi dalam satu daulah, satu negara, seperti raja, ya, presiden, atau yang semisal dengannya, yang kekuasaannya itu adalah amah, umum, menyeluruh, yaitu pemimpin tertinggi dalam satu negara, dalam satu daulah. Atau kekuasaannya, pemerintahannya itu khusus, seperti pemimpin pada idarah, pemimpin pada idarah, pada instansi tertentu, atau pemimpin pada amalan tertentu. Wa kullu ha'ula'i lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyyatihim. Dan semua mereka itu memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh rakyat mereka. Wa li ra'iyyatihim haqqun 'alaihim kadzalik. Dan rakyatnya mereka demikian juga memiliki hak terhadap mereka, memiliki hak terhadap para penguasa. Jadi al-wulah, ya, al-wulah itu para penguasa atau pemerintah, mereka itu adalah orang-orang yang mengurusi, menguasai urusan-urusannya kaum muslimin. Sama saja apakah kekuasaannya itu, pemerintahannya itu adalah umum, menyeluruh, seperti pemimpin tertinggi dalam suatu negara. Pemimpin tertinggi dalam suatu daulah, ya, seperti raja, presiden, perdana menteri, khalifah, dan yang semisalnya. Itu kekuasaannya adalah amah, umum, menyeluruh. Pemimpin tertinggi. Demikian juga yang kekuasaannya itu khusus. Seperti pemimpin pada instansi tertentu, departemen tertentu, atau pada amalan tertentu. Bahkan Asy'ari Ibnu Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi juga, ketika beliau menjelaskan tentang wajibnya taat, wajibnya taat kepada ulil amri, beliau juga menyebutkan penguasa secara umum, pemimpin secara umum, pemimpin tertinggi dalam suatu negara, atau pemimpin secara khusus yang kekuasaannya itu khusus pada pekerjaan tertentu, termasuk kata beliau adalah dalam safar. Dalam safar itu disyariatkan, ketika safar rombongan beberapa orang itu disyariatkan, ada pemimpinnya. Ada pemimpinnya yang wajib untuk ditaati. Namun bedanya, bedanya kalau rais am, pemimpin tertinggi dalam satu wilayah, suatu negara yang kekuasaannya ini umum, itu wajib ditaati secara umum aturan-aturannya. Kalau yang kekuasaannya itu khusus, itu wajib ditaati dalam hal-hal yang terkait, yang terkait dengan kepemimpinannya saja. Seperti pemimpin safar sebagai contoh. Pemimpin safar, pemimpin dalam bepergian, itu wajib untuk ditaati ketika aturannya, perintahnya terkait dengan safar, dengan bepergian. Itu wajib untuk ditaati. Sehingga jangan tanya dalilnya. Maksudnya ketika pemimpin safar memerintahkan untuk umpamanya berhenti, atau memerintahkan untuk sholatnya di jamak takhir saja, ini berkaitan dengan safar, wajib untuk ditaati. Dosa kalau sampai tidak ditaati. Namun kalau aturan dan perintahnya tidak terkait dengan safar, nah ini tidak wajib untuk ditaati. Jadi ada penguasa yang ini kekuasaannya secara umum, pemerintah, rais al-a'la, pemimpin tertinggi dalam satu negara ini, kepemimpinannya, kekuasaannya itu umum, mencakup keseluruhan. Dalam satu ma'had, ini kan ma'had ini kan ada di situ pemimpinnya, ada pengurusnya. Maka aturan-aturan yang terkait dengan ma'had yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya, oleh pengurusnya, maka wajib untuk ditaati. Jangan kemudian jangan enggak mau taat, atau enggak ada dalilnya untuk melakukan hal itu. Gak ada dalilnya. Mana dalilnya? Gak boleh bawa HP. Loh, ini aturan. Aturan dari ma'aj yang telah ditetapkan oleh pengurus, oleh mudir, oleh pemimpin. Itu harus ditaati. Itu contoh. Demikian juga aturan-aturan, undang-undang yang dibuat, yang ditetapkan oleh pemerintah secara umum. Fahuququr ra'iyyati 'alal wulati ay yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha. Maka hak-hak rakyat terhadap para penguasanya. Fahuququr ra'iyyah. Maka hak-hak rakyat terhadap pemerintah adalah ayyakumu bil amanah, agar supaya penguasa pemerintah menegakkan, menunaikan amanah, yang amanah itu telah Allah bebankan kepada mereka. Wa alzamahumul qiyama biha, dan yang Allah telah mewajibkan kepada mereka, Allah telah mewajibkan kepada para penguasa, kepada pemerintah, untuk menunaikan, menegakkan amanah itu. Ini hak rakyat yang pertama. Hak rakyat terhadap penguasanya, hak rakyat terhadap pemerintah, yaitu pemerintah, penguasa, menunaikan amanah yang telah Allah bebankan kepada mereka, menunaikan amanah yang telah Allah wajibkan kepada mereka, kepada para penguasa, untuk menunaikan amanah itu. Apa amanah yang telah Allah bebankan kepada para penguasa? Di antaranya adalah minan nushil ra'iyah, yaitu nasihat kepada rakyat. Allah memberikan amanah, membebani amanah kepada para penguasa, dan mewajibkan kepada para penguasa untuk menunaikan amanah ini, yang amanah ini diantaranya berupa nasihat kepada rakyat. Rakyat butuh untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, arahan dari para penguasa, dan itu hak rakyat, kewajiban penguasa. Wasairi biha ala nahjil qawim al-kafil bimasalihi dunya wal akhirah. Dan penguasa wajib untuk menjalankan amanah, as-sair, yaitu berjalan dengan amanah di atas jalan yang lurus. Al-gafil, menanggung, menjamin kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat. Menanggung, menjamin kemaslahatan rakyat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Memikirkan bagaimana rakyatnya mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Bagaimana agama rakyat itu baik, bagaimana rakyat itu menjadi rakyat yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Ini kemaslahatan untuk akhirat. Demikian juga kemaslahatan-kemaslahatan dunia dari sisi perekonomian, ya, dan sisi-sisi yang lainnya. dunia, kemaslahatan dunia dan akhirat dijamin oleh penguasa. Penguasa wajib menanggung, menjamin kemaslahatan rakyat dunia, akhirat. Ini kewajiban penguasa, haknya rakyat. Wadzalika biittiba'i sabilil mu'minin. Dan hal itu adalah dengan cara mengikuti jalannya kaum mukminin. Mengikuti jalannya kaum mukminin. Wa hiya at-tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, beliau juga sebagai penguasa. Maka beliau menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala ini dengan benar. Rasul menjamin kemaslahatan umatnya dunia dan akhirat. Dan itu jalannya kaum mukminin. Lah, penguasa pemerintah berkewajiban untuk menunaikan hal ini, dan itu adalah merupakan hak rakyat. Sehingga bukan perkara ringan menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi pemerintah itu bukan perkara yang ringan. Ada amanah yang berat yang harus ditunaikan. Amanah wajib untuk ditunaikan, dan untuk menunaikan amanah wajib amanah itu dijaga. Fa inna fiha as-sa'adatu lahum wa li ra'iyatihim wa man tahta aydihim. Maka sesungguhnya padanya, pada jalan yang lurus tersebut, jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada padanya, ada di atasnya, itu mengandung kebahagiaan, mengandung kebahagiaan untuk mereka para penguasa, wali ra'iyatihim, dan mengandung kebahagiaan untuk rakyatnya mereka, dan mengandung kebahagiaan bagi orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka. Wa hiya ablaghu syai'in yakunu bihi ridha ra'iyyah an ru'atihim. Dan itu adalah sesuatu yang paling balik, sesuatu yang paling tandas. Yakunu bihi, yang dengannya akan terjadi keriduan rakyat. Keriduan rakyat terhadap ru'atihim, terhadap para penguasanya. Ru'at, ini jamak dari ra'in, para pemimpin, para penguasa. Itu adalah sesuatu yang paling balik, yang paling tandas, yang dengannya terjadi keriduan rakyat terhadap para pemimpinnya, para penguasannya, dan adanya al-irtibat bainahum wal khudu' li awamirihim wa hifdzul amanah fi ma yuwallunahu, dan terjadi hubungan antara mereka, terjadi hubungan antara mereka, terjadi ketundukan, ketaatan terhadap perintah-perintah mereka, perintah-perintah para penguasa, dan terjaga amanah pada apa yang mereka kuasai, pada apa yang mereka dipercaya, terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada mereka, yang dikuasakan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai para penguasa. Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan beberapa perkara terkait dengan urusan rakyat. Yang itu merupakan amanah yang Allah percayakan, Allah kuasakan kepada mereka. Itu akan terjaga apabila hak-hak tadi ditunaikan. Apabila pemerintah penguasa menunaikan hak rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikannya. Fa inna man ittaqallaha ittaqahu an-nas wa man ardallaha kafahu Allahu ma'unatan nas. Maka sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ittaqahun nasu, manusia akan bertakwa kepadanya. Maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka manusia itu akan bertakwa kepadanya, yaitu akan taat kepadanya. Taat dengan perintah-perintahnya, akan meninggalkan larangan-larangannya, aturan-aturannya, ditaati, dijalani. Sehingga ketika para penguasa itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rakyatnya pun akan taat kepadanya. Aturan akan dijalankan. Fa inna man ittaqallaha ittaqahun nas wa man ardallaha kafahullah ma'unatan nas. Dan barang siapa yang membuat Allah ridho, dan barang siapa yang membuat Allah ridho dengan mentaati perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah ditunaikan, melakukan perkara-perkara yang menjadikan Allah ridho, maka Allah akan mencukupi dia ma'unatan nas, yaitu beban manusia. Wa ardahum anhu, dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepada dia. Li'annal quluba biyadillahi yuqallibuha kaifa yasha. Karena sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah. Allah akan membolak-balikkan hati sekehendak Allah. Li'anna al-quluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Karena sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah. Allah akan membolak-balikkan hati kaifa yasha, sekehendak Allah. Ini diantara hak rakyat terhadap penguasanya. Wa amma huququl wulati 'ala ra'iyyati fahiya nushu lahum fi ma yatawallahul insanu min umurihim. Dan adapun hak-hak para penguasa, hak-hak pemerintah terhadap rakyatnya, maka adalah an-nushu lahum, nasihat untuk mereka. Mereka, para penguasa itu juga berhak untuk mendapatkan nasihat. Menasihat dalam hal apa? Fima yatawallahul insan min umurihim. Mereka para penguasa berhak mendapatkan nasihat dalam perkara-perkara yang mereka urus, atau dalam perkara-perkara yang manusia mengurusnya atau menguasainya dari urusan-urusan mereka. Jadi dalam menunaikan, dalam melaksanakan tugas kepemerintahan, tugas ke penguasa untuk rakyatnya, dalam menanggung kemaslahatan rakyat dunia akhirat, dengan mengurusi urusan-urusan rakyatnya, mereka berhak untuk mendapatkan nasihat. Berhak untuk mendapatkan nasihat. Dan itu haknya penguasa. وَتَذْكِرُهُمْ إِذَا غَفَلُوا. Dan mereka berhak mendapatkan peringatan. Ya, mengingatkan mereka apabila mereka lalai. وَدُعَا لَهُمْ إِذَا مَالُوا عَنِ الْحَقِّ. Dan mereka berhak untuk mendapatkan doa. Mereka berhak untuk mendapatkan doa kebaikan apabila mereka menyimpang dari al-haq. Apabila mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka butuh nasihat. Dan hak, itu hak mereka. Mereka butuh mendapatkan tadzkir, peringatan. Dan itu juga hak mereka. Mereka berhak mendapatkan peringatan ketika mereka lalai. Lalai artinya melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan mereka berhak untuk mendapatkan doa kebaikan ketika mereka itu menyimpang dari al-haq. Menyimpang dari kebenaran. Bukan didoakan kejelekan, tapi didoakan dengan doa kebaikan. Dan mendoakan kebaikan kepada penguasa, meskipun penguasanya zalim. Itu adalah merupakan akidah. Ahlu sunnah wal jamaah itu termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Dan sebaliknya, mendoakan kejelekan kepada para penguasa, kepada pemerintah, itu tanda dari ahlul hawa, ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari, beliau menyatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila kamu melihat ada orang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan. Apabila kamu melihat ada orang mendoakan kejelekan, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan apabila kamu melihat ada orang mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah ahlu sunnah, sahibu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu diantara tandanya adalah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ya. Mendoakan kebaikan kepada penguasa. Meskipun penguasannya itu bukan penguasa yang saleh, penguasa muslim tetapi zalim umpamanya, maka supaya mendoakan kebaikan. Dan kalau mendoakan kejelekan, ya, mendoakan kejelekan, kehancuran, kebinasaan kepada penguasa, itu tanda bahwa dia adalah ahlul hawa, ahlul bid'ah. Orang yang mendoakan kebaikan kepada penguasa itu adalah sahibu sunnah, ahlu sunnah insyaallah. Karena itu Al-Imam Fudail bin Iyad beliau menyatakan, laugana li da'watun maja'altuha illa fis sultan. Seandainya saya memiliki doa, yaitu memiliki doa yang mustajab. Seandainya saya memiliki doa, yaitu doa yang mustajab, doa yang terkabul, doa itu tidak akan saya jadikan, tidak akan saya arahkan kecuali pada penguasa. Dalam kesempatan yang lain belum menyatakan lau anna li da'watun mustajabah, lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan. Seandainya saya punya doa yang mustajab, seandainya saya memiliki doa yang terkabul, doa itu tidak akan saya arahkan, tidak akan saya beri jadikan kecuali pada penguasa. Kemudian ditanyakan, kenapa kok seperti itu? Ya Abu Ala, fasir lana hala. Wahai Abu Ali, jelaskan hal itu kepada kita. Kenapa kok begitu? Beliau mengatakan, idza ja'altuha fi nafsi, kalau doa yang terkabul itu saya jadikan untuk diri saya, maka doa itu tidak melampaui saya. Kepentingannya entah untuk saya pribadi. Tapi kalau saya jadikan, kalau saya peruntukkan doa itu fi sultan, untuk penguasa, kemudian penguasa itu menjadi baik, maka dengan baiknya penguasa, hamba, rakyat dan negara baik. Ya. Jadi baik semuanya. Kalau doa yang terkabul itu hanya untuk saya, ya kebaikannya untuk saya. Tapi kalau saya peruntukkan untuk penguasa, kemudian penguasa itu menjadi baik dengan doa yang mustajab tadi, penguasa itu menjadi baik. Ya, penguasa itu selamat dengan baiknya penguasa, rakyatnya, para hamba menjadi baik, negaranya menjadi baik. Ya. Karena itu maka beliau memerintahkan untuk mendoakan penguasa dengan doa kebaikan. Dan beliau tidak memerintahkan untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Wa in zolamu, wa in jaru. Meskipun para penguasa itu zolim. Meskipun para penguasa itu jahat. Selama mereka muslim supaya didoakan kebaikan. Karena kezalimannya, kejahatannya untuk diri mereka sendiri. Ya. Tapi kebaikan mereka, para penguasa itu untuk kaum muslim, untuk diri mereka dan untuk kaum muslimin. Nah, sekarang kalau orang itu membenci penguasa, melaknat, mendoakan kejelekan. Kalau kemudian mereka menjadi jelek, apa yang terjadi? Apa keuntungannya? Kalau mereka menjadi dilaknat, didoakan kejelekan, kemudian penguasaan jadi jelek, maka kerusakan akan merata. Ya. Kaum muslimin secara umum jadi korban. Ya. Sehingga meskipun penguasanya zalim, tidak memberikan hak rakyat, maka rakyat tetap harus memberikan hak kepada mereka. Rakyat tetap harus sabar. Wa imtithalu amrihim fi ghairi ma'siyatillah. Dan hak mereka, hak penguasa adalah ditunaikan atau melaksanakan perintah mereka dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Li'anna fi dzalika qawamal amri wa intizamihi. Karena dalam hal itu mengandung tegaknya, lurusnya segala urusan dan aturannya. Tegak, lurus segala urusannya dan teratur aturannya. Wa fi mukhalafatihim wa izanihim intisharul fadha. Dan dalam menyelisih penguasa dan durhaka kepada penguasa akan tersebar kekacauan, wa fasadul umur, dan rusak urusan, segala urusan jadi rusak. Walidzalika amarallahu bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ulil amri. Dan karena itu Allah memerintahkan untuk mentaati Allah, mentaati rasulnya, dan mentaati ulil amri, yaitu para penguasa. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian rasul, dan taatilah oleh kalian ulil amri, yaitu para penguasa, minkum diantara kalian. Surat An-Nisa ayat 59. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, sampai surat An-Nisa ayat yang ke-49. Dan ini ayat butuh ada penjelasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.